Ya iku kan jek kanca kene, Bos. Oh, gitu. Tapi lek sing situ tanda sesuk dilebokno ya malah tak pateni ning jero kok. Ana cecak nguntal boyo, boyo coklat nyekel koto. Ojo seneng nguntal negoro, mudah rakyatmu dadi sengsoro. Ana cecak nguntal boyo, boyo coklat nyekel koto. Ojo seneng nguntal negoro, mudah rakyatmu dadi sengsoro. Ini cerita negeri berdebah, pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan susah, hasil dari mengais sampah. Di negeri para berdebah, yang baik dan bersih bisa salah. Maka janganlah jangan heran jika ada mafia di peradilan. Jual beli pasal dan hukuman, yang kuat bayar pasti menang. Katanya zaman sudah reformasi, tapi hukum masih bisa dibeli jadi barang dagangan. Objek korupsi gak punya malu dan harga diri. Langkah kecil telah dimulai dari bagi bernama demokrasi. Keadilan tak bisa ditawar lagi, kepastian hukum adalah harga mati. Mungkin kita capek revolusi, mungkin kita bosan demonstrasi. Jangan pernah berhenti, paling tidak tunjukkan rasa peduli untuk Indonesia.